Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin kabir ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Qul Allah ta'ala al-imam Sa'd rahimahullah, hadha kitabun 'azim wa nazalan karim uhkimat ayatu ay atqanat wa ahsanat sadiqah akhbaruha ajilatun awamiruha wa nawahiha fasihatu alfaziha apa itu bihiyatu ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadha kitab alif lam ra ya Allahu a'lam bimuradih kitabun ay hadha kitab kitab ini azimun sangat besar kedudukannya suatu yang mulia yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Uhkimat ayatuh, ayat-ayatnya muhkam ayat utqinat au atqanat wa ahsanat telah disempurnakan wa ahsanat dan sangat sempurna sadiqatu akhbariha kabar beritanya sadiqah pasti benar adilatun awamiruha wa nawahiha perintah dan larangannya adil tidak berat sebelah adil lafaz-lafaznya manan-mananya fasih jelas gamblang fasih bahasanya baku resmi tidak berubah-ubah. Nah, bahasa-bahasa sekarang, bahasa manusia, ya banyak berubah-ubah. Lafaz-lafaznya. Kalau ini dari Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Kalau manusia tidak sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Thumma fussilat, kemudian dirinci. Ayat-ayat Allah mayyizat bayyinat bayanan fi'ala anwa'il bayan dirinci serinci-rincinya segamblang-gamblangnya dijelaskan dengan pemahaman penjelasan yang paling jelas min ladun hakimin khabir yang datangnya dari Allah. Al-Quran ini datangnya dari Allah. Miladun hakim, yang maha hakim, bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah, seperti manusia ya. Selalu kurang, manusia selalu lemah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. La ya'muru wa la yanha illa bima taqtadhihu hikmatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan dan tidak melarang kecuali ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Khabirun. Ya, ism min asma'illah. Allah Maha mengetahui, muttali'un 'ala adh-dhawahir wal bawatin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, menyingkap perkara-perkara yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang samar. Nah, Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, bukan, dan bukan buatan Nabi Muhammad, bukan. Turun, ya Allah turunkan, Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Nah, kemudian Allah rinci perkaranya, Allah jelaskan dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Naam. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah.